sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan ini adalah bermanfaat kepada kita. Allazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Apa-apa yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ini adalah bermanfaat kepada umat manusia. Walaupun manusia itu kata benda itu tidak ada manfaat, sebenarnya semua ada manfaat. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu benda itu sia-sia. Manusia betul, dia banyak benda yang buat sia-sia. Tapi yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, tidak ada satu benda pun yang sia-sia. Hatta lalang di tepi jalan itu pun ada manfaat. Batu-batan pun ada manfaat. Sampah pun ada gunanya. Najis pun ada gunanya. Ulat, cacing, lipah, ular, semuanya ada manfaat. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, babi ada manfaat? Babi ada guna tak? Babi pun ada guna. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak jadikanlah babi. Adalah manfaat dia. Mungkin manfaat dia bukan daripada segi makan dia, bukan kegunaan tubuh badan dia, tetapi kegunaan daripada perumpamaan. Perumpamaan daripada babi. Jangan jadi macam babi, beranak banyak tapi tak reti belah. Jangan jadi macam babi, segala benda kotor dia makan. Tai dia sendiri pun dia makan. Itu perumpamaan daripada babi. Bukan saja-saja Allah nak buat. Allah Ta'ala jadikan satu-satu benda itu ada manfaat. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, iblis ada manfaat? Iblis ada manfaat? Ada. Apa tak ada pula? Serupalah juga menjadi pengajaran kepada kita. Jangan jadi sombong macam iblis. Jangan jadi takabur macam iblis. Nanti masuk neraka. Dalam semayang ni pun Nabi larang takabur. Bagaimana yang dilarang semayang dalam takabur? Semayang bercekak pinggang. Semayang bercekak pinggang tu ialah perbuatan iblis ketika mula-mula turun ke dunia. Iblis masa mula-mula dihalau daripada syurga, dia turun ke dunia, dua benda dia buat. Yang pertama bersiul. Yang kedua bercekak pinggang. Sebab tu kita ni makruh cekak pinggang. Kita asal nak gaduh cekak pinggang. Asal cekak pinggang tu nak gaduh. Dilarang cekak pinggang, khususnya dalam solat. Yang kedua, cekak pinggang itu ialah cara Yahudi. Tuan-tuan cuba tengok gambar orang dulu-dulu. Gambar orang putih zaman dulu-dulu. Asal ambil gambar saja, mesti cekak pinggang. Tuan-tuan tengoklah. Henry Ford ke? Daimler ke? Alexander Graham Bell ke? Dia mesti ambil gambar cekak pinggang. Itu perangai orang Yahudi. Tak percaya balik rumah, tuan-tuan cek balik. Nabi kata orang Yahudi ni kegemaran dia cekak pinggang. Yang ketiga, cekak pinggang itu Nabi kata makruh sebab perangai orang sombong. Dan yang keempat adalah cara orang-orang neraka. Ahli-ahli neraka duduk dalam neraka ni mereka bercekak pinggang.